يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita telah mengetahui dari pembahasan yang telah lalu dari syarah Al-Qawaid Al-Arba' ini betapa berbahayanya perkara kesyirikan, di mana dalam perkara kesyirikan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dampak negatifnya dari beberapa sisi. Di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan tersebut, dan juga di antaranya bahwasanya orang yang berbuat kesyirikan tadi akan diharamkan dari al-jannah, haram untuk masuk surga, dan juga kemudian tempat kembalinya adalah kekal abadi dalam neraka selama-lamanya. Dan juga bahwasanya kesyirikan tersebut akan membatalkan amalan seseorang sebanyak apapun amalan yang telah dia perbuat. Maka ini semua menjadikan kita semakin mewaspadai perkara kesyirikan, karena itu adalah suatu perkara yang paling berbahaya atas seorang hamba yang akan membawa kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Kemudian dilanjutkan penjelasan mengenai Al-Qawaid Al-Arba' ini oleh Syekh Shalal Fauzan, berkata hafizahullah ta'ala, "Idzan hadza khatarun 'adzim." Oleh karena itu ini adalah suatu bahaya yang sangat besar. "Yajibu 'alaika an ta'rifahu qabla ayya khatarin, qabla ayyi khatarin." Wajib atasmu untuk memahaminya, mengenalinya sebelum bahaya yang selainnya, sebelum dosa-dosa besar, sebelum juga bahaya-bahaya berupa kebid'ahan yang harus diketahui sebelumnya dan harus dikenali cabang-cabangnya itu tentang kesyirikan, karena ini bahaya yang sangat besar yang mengancam seorang hamba dalam perkara agamanya, yang akan mencabut agama seorang hamba dari akar-akarnya. Qala li'anna syirka dhallat fihi afhamun wa uqul. Dikarenakan kesyirikan telah sesat padanya pemahaman-pemahaman dan juga akal-akal. Artinya orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam, memiliki akal yang cerdas, seorang yang jenius, seorang yang dikatakan pintar, yang diacungi jempol bahwasanya dia memiliki kecerdasan di atas rata-rata, IQ-nya tinggi, seorang ilmuwan katakanlah. Namun banyak di antara mereka yang kemudian sesat dalam perkara ini, tidak memahami tentang perkara kesyirikan sehingga terjatuh ke dalam perkara kesyirikan tersebut. Ya, contohnya saja dari kalangan orang-orang Nasara, betapa banyak orang-orang Nasara yang dikatakan sebagai seorang yang jenius, pintar, seorang penemu, ilmuwan dan yang lain sebagainya. Namun pada perkara kesyirikan ini mereka tetap terjatuh kepada kesyirikan, yaitu menyembah Isa alaihi salam. Padahal apabila mau dipikirkan lebih lanjut, dipikirkan lebih mendalam, apakah pantas seseorang berbuat kesyirikan walaupun kemudian yang disembah adalah seorang nabi seperti Isa alaihissalam sekalipun. Maka hidayah tersebut bukanlah kemudian dikarenakan akal yang cerdas, kejeniusan dan lain sebagainya, bukan karena kemampuan seseorang. Namun betul-betul hidayah adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang ini kemudian menjadikan kita bersyukur di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang ingin memahami tauhid, ingin menerapkan tauhid dan khawatir terjatuh kepada kesyirikan. Qala lin'arifa ma huwa syirku min al-kitab wa sunnah. Supaya kita ketika mengetahui bahwa ini adalah suatu perkara yang berbahaya, supaya kita mau mengetahui, mau mempelajari tentang kesyirikan dari Al-Kitab dan juga dari As-Sunnah. Allahumma hadzara min syai'in illa wa bayyanahu illa wa yubayyinuhu. Allah tidaklah memperingatkan dari suatu perkara kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya. Wa ma amara bi syai'in illa wa yubayyinuhu linnas. Dan tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjelaskannya kepada manusia. Fa huwa lan yuharrima asy-syirka wa yatrukuhu mujmalan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengharamkan kesyirikan kemudian meninggalkan kesyirikan tersebut, ya, atau keharaman tersebut hanya global saja. Itu tidak mungkin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kesyirikan, bahkan kesyirikan ini dikategorikan sebagai keharaman yang paling haram, dosa yang paling besar, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskannya apa itu kesyirikan, itu tidak mungkin. Pastilah ketika Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dari sesuatu, apalagi seperti kesyirikan yang selalu diulang-ulangi peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang kesyirikan tersebut, maka tidak mungkin suatu perkara yang selalu diulang-ulangi bahayanya dan peringatannya tidak dijelaskan apa itu kesyirikan. Ya, pasti dijelaskan. Ya. Maka tidak Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kesyirikan kemudian meninggalkannya secara global seperti itu. Tidak bisa difahami apa itu kesyirikan. Qala bal bayyanahu fil Qur'anil 'azim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya di dalam Al-Qur'an yang agung. Wa bayyanahu ar-rasul fi sunnah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dalam sunnah. Ya. Tentang perkara kesyirikan sudah jelas sejelas-jelasnya. Di dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah tinggal seseorang apakah mau membaca Al-Qur'an ataukah tidak. Dan ketika dia membaca Al-Qur'an dan juga membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia mau memahaminya atau tidak? Dan ketika dia sudah memahaminya, apakah dia mau beramal atau tidak? Karena sudah jelas di dalam Al-Qur'an tersebut dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang kesyirikan untuk ditinggalkan, mana yang tauhid untuk harus dikerjakan. Qala bayanan syafian. Dengan penjelasan yang betul-betul memuaskan dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza aradna an na'rifa ma huwa asy-syirku narji'u ila al-kitab wa sunnah. Maka apabila kita ingin untuk mengetahui apa itu kesyirikan, kita kembali kepada Al-Kitab dan As-Sunnah hatta na'rifa asy-syirka, sehingga kita bisa mengetahui apa itu kesyirikan. Wala narji'u ila qawli fulan, dan tidaklah kita merujuk kembali kepada perkataannya fulan, yaitu perkataan yang tidak didasari ayat Al-Qur'an ataupun ayat atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemudian kita kembali kepada murni pemikiran seseorang, namun harus kembali kepada Al-Kitab dan As-Sunnah di mana Allah Subhanahu wa taala betul-betul telah menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. ya, yang tidak perlu kemudian untuk di perdebatkan lagi, dan mungkin tidak perlu untuk kemudian ditambah dengan penjelasan lagi, ya. Sudah jelas dan sejelas-jelasnya bagi orang yang mau menggali dari Alkitab dan As-Sunnah. Qala wa hadza sayati, dan ini akan datang penjelasannya. Kita kembali kepada macam dari Al-Qawaid Al-Arba' yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah, Al-Qa'idatul Ula, kaidah yang pertama. Maka di sini Syekh rahimahullah ta'ala mulai untuk menyebutkan kaidah pertama dari empat kaidah yang akan disampaikan dalam risalah ini. Qala an ta'lam anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. Yaitu engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mengakui bahwa Allah adalah Al-Khaliq, pencipta, Al-Mudabbir, yang mengatur, yaitu mengatur alam semesta. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta tidaklah kemudian terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qala wa dzalika lam yadkhulhum fil Islam. Dan bahwasanya hal tersebut, yaitu pengakuan mereka tersebut, Allah adalah pencipta, Allah adalah yang mengatur alam semesta, orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum musyrikin, kaum kufar, Quraisy, ya, dengan pengakuan tersebut, lam yudkhilhum fil Islam, pengakuan tadi tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Buktinya apa? Buktinya masih didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka sudah mengatakan, mengakui bahwa Allah pencipta, ya Allah yang mengatur alam semesta. Maka datang penjelasannya dari kalam Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala. Dalil bahwasannya orang-orang tersebut mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Jadi firman Allah subhanahu wa ta'ala, قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. سورة يونس آيات 31. Katakanlah siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, itu orang-orang kafir tadi, katakan kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi, dan juga siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, ya, mengeluarkan tumbuhan dari biji-bijian misalnya, ya, atau mengeluarkan, ya, manusia setelah kematiannya nanti pada hari kiamat dibangkitkan kembali. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, menjadikan mereka mati, menghidupkan dan mematikan. Siapa? Wa man yudabbirul amra, dan siapa yang kemudian mengatur segala perkara yang ada di dalam semesta ini. Ketika diajukan pertanyaan ini kepada mereka semua, orang-orang kafir Quraisy tersebut, siapa yang memberikan rezeki, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, siapa yang mengatur alam semesta, fa sayaqulun Allah, maka mereka akan mengatakan Allah. Ya, mereka tidak akan ragu dalam perkara ini. Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Faqul afala tattaqun, maka katakan kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kalian tahu Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta, pemberi rezeki, yang memiliki pendengaran, penglihatan. Kenapa kemudian kalian menyembah yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tidakkah kalian takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala? Ini yang dimaksud dalam ayat ini, surat Yunus, ayat yang ke-31. Berarti jelas dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwasanya mereka, orang-orang kafir Quraisy, ketika ditanya dalam pertanyaan-pertanyaan ini mengenai tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mereka tidak akan mengingkari bahwasanya rububiyah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala saja. Menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta dan lain sebagainya, itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala saja. Namun masih diminta dari mereka untuk kemudian merealisasikan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan apa? Dengan tauhid. Dalam perkara apa? Apakah dalam perkara rububiyah? Bukan. Dalam perkara uluhiyah, yaitu beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kalian dalam perkara ini. Jangan kalian menyembah yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berdoa kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menyembelih kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, an ta'rif anna al-kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu muqirrina bi tauhid rububiyyah. Engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mereka adalah orang-orang yang mengakui tentang tauhid rububiyyah. Tauhid rububiyyah itu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu secara ringkasnya. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah yang menciptakan perbuatan Allah. Juga memberi rezeki, ini perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Menghidupkan, ini juga perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Mematikan, dan yang lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan Allah, mengatur alam semesta, menurunkan hujan, dan yang lain sebagainya. Para tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatan hambanya. Itu apa? Ibadah hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tauhid uluhiyah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, kita hanya menetapkannya bahwasanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, memberi rezeki dan yang lain sebagainya. Ini tauhid rububiyah. Para orang kafir mengakuinya. Qala wa ma'a dzalika iqraruhum bi tauhid rububiyah lam yudkhilhum fil Islam. Namun bersama dengan itu, pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah tidaklah menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Wa lam yuharrim dima'ahum wala amwalahum, dan tidaklah kemudian menjadikan darah-darah mereka dan harta-harta mereka haram, itu terlindung, tidak boleh diperangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memerangi mereka, masih kemudian mengambil ghanimah dari harta mereka ketika mereka telah dikalahkan dalam peperangan. Ini menunjukkan bahwasanya pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah tidaklah bermanfaat sama sekali. Tetap mereka itu sebagai seorang yang musyrik, kafir, belum masuk ke dalam Islam, tetap halal darah dan hartanya. Sampai kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah." فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَصَمُوا مِنِّي بِمَأَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi, bersyahadat bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, dan menunaikan sholat atau menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan tersebut, maka telah terlindunglah darah-darah mereka dan harta-harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Kecuali dengan hak Islam. Maka tidak menjadi terlindung jarak dan harta mereka kecuali dengan persaksian la ilaha illallah, dengan mengucapkan la ilaha illallah dan kemudian melaksanakan sholat dan juga menunaikan zakat. Mengatakan itu terlindung harta dan darah mereka. Qala fadalla ala anna at-tauhid laisa huwa al-iqrar bir-rububiyyati faqat. Maka ini menunjukkan bahwa tauhid itu bukanlah pengakuan terhadap rububiyah saja. Tauhid sebagaimana yang kita ketahui bersama ada tiga jenis. Yang walaupun ini secara dalilnya langsung dari ayat Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasulullah, dari hadis Rasulullah SAW, tidak ada kemudian ayat yang menyebutkan tauhid ada tiga. Tidak ada hadis yang menyebutkan, tidak pernah Rasulullah SAW menyebutkan tauhid ada tiga. Namun di situ ini adalah suatu istinbat, pengambilan hukum dari para ulama yang kemudian melihat kepada dalil secara menyeluruh. Yang ada dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah disimpulkan bahwasanya tauhid ada tiga, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Dari ulama yang terdahulu seperti Ibnu Mandah dan juga setelahnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, juga Syekhul Islam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dan yang lain sebagainya dari kalangan para ulama, mereka menyatakan tauhid yang seperti ini. Tauhid terbagi menjadi tiga jenis-jenis. Tauhid al-uluhiyah wa tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Kalau ada syirka laisa huwa syirku fi rububiyyati faqat. Dan bahwasanya kesyirikan bukanlah kesyirikan dalam hal rububiyah saja. Bal laisa hunaka ahadun asyraka fi ar-rububiyyah illa syawadun min al-khalqi. Dan bahwasannya atau bahkan tidak ada di sana yang berbuat kesyirikan dalam perkara rububiyah kecuali orang-orang yang syad, orang-orang yang ganjil, orang-orang yang aneh dari kalangan manusia. Sangat sedikit sekali yang kemudian tidak memiliki Tuhan. Mengaku bahwa dirinya ateis, tidak ada Tuhan sama sekali. Ini sangat sedikit sekali orang-orang yang ganjil, orang-orang yang nyeleneh. Sangat sedikit sekali. Kebanyakan dari mereka mengakui adanya Tuhan, mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, walaupun kemudian mungkin ibarahnya berbeda-beda. Namun kemudian mereka semua mengakui bahwasanya di situ ada pencipta. Di situ ada zat yang kemudian mengatur memberikan rezeki kepada alam semesta. Sedikit sekali kemudian tidak meyakini adanya pencipta, pengatur alam semesta, seorang yang betul-betul ateis, tidak memiliki Tuhan, sangat sedikit sekali. Walau ila fa kullul umam tuqirru bi tauhid ar-rububiyyah. Maka tetapi seluruh umat-umat yang ada, mereka mengakui tentang tauhid ar-rububiyyah. Mengakui tentang tauhid ar-rububiyyah. Walaupun misalnya ada seperti orang-orang Majus yang kemudian meyakini bahwasanya ada dua pencipta, yaitu cahaya atau yaitu api dan juga kegelapan. Api atau cahaya adalah pencipta kebaikan dan juga kegelapan adalah pencipta keburukan di alam semesta ini. Ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini dari kalangan umat-umat yang terdahulu yang kemudian mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyah. Wallahu a'lam bissawab. Qala wa tauhid ar-rububiyyah huwa, dan tauhid ar-rububiyyah yaitu al-iqrar bi anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit al-mudabbir. Dan yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyyah yaitu mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah zat yang menciptakan, zat yang memberikan rezeki, zat yang menghidupkan, zat yang mematikan, zat yang mengatur alam semesta. Au bi ibaratin aqsar, atau kemudian dalam ungkapan yang lebih pendek, lebih ringkas, tauhidul rububiyyah, tauhidul rububiyyah huwa ifradullah ta'ala bi af'alihi subhanahu wa ta'ala. Tauhid rububiyyah adalah mengesakan Allah ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya subhanahu wa ta'ala, yaitu menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta dan lain sebagainya. Baik. Qala fala ahada min al-khalqi idda'a anna hunaka ahadan yakhluqu ma'allah ta'ala. Maka tidak ada di sana dari kalangan manusia yang menyangka atau berkeyakinan bahwasannya ada seseorang yang menciptakan bersama dengan Allah ta'ala atau menciptakan dalam semesta ini selain Allah subhanahu wa ta'ala. Au yarzuqu ma'allah, atau memberikan rezeki bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Au yuhyi au yumit, atau menghidupkan ataupun mematikan. Balil musyrikuna muqirruna bi anna allaha huwal khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumit al-mudabbir. Bahkan orang-orang musyrik mereka mengakui bahwasanya Allah dialah al-khaliq, zat yang maha pencipta, maha memberi rezeki, maha menghidupkan, maha mematikan, dan juga mengatur alam semesta. Ya. Itu disebutkan ayat yang menjadi dalil tentang perkara ini, tentang pengakuan para kaum musyrikin tersebut. Jadi dia terakhir surat Luqman ayat ke-25, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Apabila engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan mengatakan bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-86 dan 87, qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim sayaquluna lillah. Katakan, siapakah Rabbnya langit-langit dan juga langit-langit yang tujuh dan juga Rabbnya arsy yang agung? Maka mereka akan mengatakan lillah, itu milik Allah. Langit yang tujuh, arsy yang agung, itu milik Allah subhanahu wa ta'ala, penguasa langit dan juga bumi dan penguasa arsy. Qala iqra'ul ayati min akhiri surati al-mu'minun, dan bacalah ayat-ayat pada akhir dari surat Al-Mu'minun. Tajiduna anal musyrikina kanu muqirrin bi tauhid ar-rububiyyah. Kalian akan mendapati bahwasannya orang-orang musyrik dahulu mereka mengakui tentang tauhid ar-rububiyyah. Wakadzalika fi surat Yunus, dan demikian pula dalam surat Yunus disebutkan ayatnya setelahnya, surat Yunus ayat 31 yang telah kita bacakan pula pada materi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal basara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fa sayaquluna Allah. Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, atau siapa yang kemudian memiliki pendengaran dan penglihatan, dan siapa yang kemudian mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang kemudian mengurus segala perkara yang ada di alam semesta ini? Maka mereka akan mengatakan Allah yang mengurus, mengatur, memberikan rezeki dan lain sebagainya. Qala fa hum muqirruna bihadha. Maka mereka mengakui tentang perkara ini. Falaysa tauhidu huwa al-iqrar bi tauhid ar-rububiyyah. Maka bukanlah tauhid yang diinginkan adalah mengikrarkan tentang tauhid rububiyyah saja maksudnya, ya. Kama yaqulu dzalika ulama'ul kalam wan nizar fi aqaidihim. Sebagaimana ini yang dikatakan oleh ulama ahli kalam, ulama tapi ahli kalam, ahli filsafat, ahli berpikir, mengolah pikiran, memikirkan segala sesuatu. Mereka menyimpulkan tentang tauhid dengan tauhid rububiyah saja. Wan-nudhar, dan juga orang-orang yang merupakan pemikir di dalam akidah mereka. Fa'inahum yuqarriruna bi anna at-tauhida huwa al-iqrar bi anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-muhyi wal-mumit. Maka mereka menetapkan bahwa yang namanya tauhid adalah ikrar bahwasanya Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan, yang mematikan, itu saja, terbatas pada ar-rububiyah saja. Demikian pula orang-orang sufiyah, orang-orang yang berpemahaman tasawuf, mereka menetapkan tauhid ar-rububiyah. Adapun dalam perkara uluhiyah, mereka berbuat kesyirikan. Dalam berdoa kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada yang selain Allah dan yang lain sebagainya. Jadi sebagian dari kalangan sufiyah. Qala fa yaquluna wahidun fi dzatihi la qasima lahu. Maka mereka mengatakan, membuat suatu kaidah, membuat suatu kesimpulan tentang perkara tauhid. Maksudnya Allah wahidun fi dzatihi la qasima lahu. Satu dalam zatnya, tidak ada bagian darinya, tidak ada yaitu tandingannya, tidak ada yang semisal dengannya. Wahidun fi sifatihi la syabiha lahu. Satu dalam hal sifat-sifatnya, tidak ada yang kemudian menyerupainya. Wahidun fi af'alihi la syarika lahu. Satu dalam hal perbuatan-perbuatannya, tidak ada yang berserikat dengannya dalam perkara tersebut. Artinya tidak ada yang berserikat dengannya, sama-sama menghidupkan, sama-sama mematikan, sama-sama menciptakan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya tidak lepas dari tauhid rububiyah saja. Cuma terbatas sampai di situ saja mereka menetapkan tauhid. Mereka menetapkan tauhid yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, melupakan tauhid yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab, melupakan tauhid yang kemudian dengannya terjadi peperangan, terjadi kemudian perdebatan antara Rasulullah atau antara para rasul dengan umat-umat mereka, yaitu tauhid al-uluhiyah. Qala hadzallahu taala wa hadha huwa tauhid ar-rububiyah. Dan ini yang mereka tetapkan, ini inilah tauhid rububiyah. Irji'u ila ayyi kitabin min kutubi ulama'il kalam. Coba merujuklah kalian kepada kitab-kitab atau salah satu kitab, kitab apapun dari kitab-kitab para ulama ahlul kalam. Tajiduhum la yakhrujuna an tauhid ar-rububiyah. Maka kalian akan mendapati bahwasanya mereka tidak keluar dari perkara tauhid ar-rububiyah saja yang mereka bahas. Melihat kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada keagungan alam semesta, besarnya alam semesta. Ya, ini penting. Ini penting. Cuma pembahasan mereka cuma pada perkara ini saja. Melihat kepada alam semesta, melihat kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya apa? Allah yang menciptakan, Allah yang kemudian memberi rezeki. Menyimpulkan sesuatu yang sudah ada dalam fitrahnya, sudah ada dalam demet setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang sombong. Setiap manusia ketika dilahirkan sudah mengakui bahwasanya Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka capek-capek sibuk melihat kepada alam semesta ini, berpikir dan terus berpikir, kesimpulannya tauhid rububiyah saja. Perkara yang sudah sebetulnya diakui oleh seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, kecuali orang-orang yang sombong. Itu apa? Sia-sia apa yang mereka lakukan. Sia-sia apa yang mereka lakukan. Kembalinya kepada perkara yang sudah maklum, sudah diketahui bersama, yaitu Allah Subhanahu wa taala pencipta, memberi rezeki dan yang lain sebagainya. Itu pekerjaannya ulama ahli kalam, itu apa? Kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Mutar ke sana kemari, kesimpulannya sesuatu yang sudah diketahui bersama. Qala wa hadza laisa huwa at-tauhidul ladzi ba'athallahu bihir rusul. Dan yang seperti ini bukanlah tauhid yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Wal iqrar bi hadza wahdahu la yanfa'u sahibahu. dan mengakui tentang perkara ini saja, mengakui tauhid rububiyah saja tidak bermanfaat bagi orang yang mengakuinya. Lianna hadza aqarra bihi al-musyrikuna wa sanabidul kafarah. Karena perkara ini sudah diakui oleh orang-orang musyrikin dan para pembesar orang-orang kafir, mereka mengakui tentang perkara ini. Wa lam yukhrijuhum minal kufri, dan perkara tersebut, pengakuan mereka tadi, tidaklah mengeluarkan mereka dari kekufuran. Wa lam yudkhilhum fil Islam, dan kemudian tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Fa hadza ghalatun azim, maka inilah suatu, yaitu kekeliruan yang besar. Faman i'taqada hadza al-i'tiqada ma zada 'ala i'tiqadi Abi Jahl wa Abi Lahab. Maka barang siapa yang berakidah, berkeyakinan dengan keyakinan ini, tauhid rububiyah saja, maka dia tidaklah lebih daripada akidahnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Artinya Abu Jahal dan Abu Lahab sama-sama mengakui tentang tauhid ar-rububiyah. Ya. Tapi apa? Mereka menyembah Allah, menyembah Uzza, dan menyembah yang selainnya, dan di mana berhala di sekitar Ka'bah saja, ada 360 ketika Rasulullah SAW menguasai Mekah, mengalahkan kaum kafir Quraisy. Ya. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta dan yang lain sebagainya. Qala fa alladhi alayhi al-ana ba'd al-mutaqifin huwa taqrir tauhid ar-rububiyyah faqat. Maka perkara yang kemudian ada padanya, ada di atasnya sebagian para ahli taqofah sekarang, para orang yang kemudian membahas dan memperdalam masalah, peneliti sekarang ini, yaitu menetapkan tentang tauhid rububiyah saja. Contoh yang paling gampang itu seorang yang dinamakan dengan Harun Yahya. Harun Yahya yang dari apa? Negeri Turki. Dia membuat membahas tentang ini dan itu, tentang semut, tentang lebah, tentang segala macam. Kemudian apa yang ingin disampaikan? Tauhid rububiyah saja. Apakah kemudian terus mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata? Wallah alam. Ada atau tidak? Yang pernah nonton, yang pernah baca? Sepertinya tidak ada. Sudah lama, harus sudah dari zaman kita kecil ya, atau zaman kita sekolah dulu. Sepertinya tidak ada. Hanya mengikrarkan tentang apa? Tauhid rububiyah saja. Tauhid rububiyah saja. Allah Subhanahu wa taala pencipta, pemberi rezeki, ya, memiliki ilmu yang luas, memiliki hikmah yang mendalam, dan lain sebagainya. Ya, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tauhid rububiyah saja. Tauhid rububiyah saja. Ya. Kalaupun kemudian mengajak kepada uluhiyah, mungkin ada tapi sedikit. Ya. Porsi yang besar tentang tauhid rububiyah. Kalau kita kemudian tidak mengatakan tauhid rububiyah saja. Wallah alam ada atau tidak? Wallah alam ada atau tidak? Di mana dia mengajak kepada tauhid uluhiyah. Demikian pula orang yang semisal dengannya banyak. Orang yang semisal dengannya banyak. Kalau di Indonesia ada atau tidak? Yang mengajak kepada tauhid rububiyah ini kemudian meneliti tentang perkara-perkara rububiyah saja. Allah alam ada atau tidak, tapi yang sejenis itu banyak. Yang sejenis itu banyak, Allah alam. Qala wa la yatatarrafuna ila tauhid rububiyah. Dan mereka tidak sama sekali membahas, menyinggung tentang perkara tauhid al-uluhiyah. Wa hadza ghalatun 'azimun fi musamma at-tauhid. Maka yang seperti ini adalah suatu kekeliruan yang besar tentang makna daripada tauhid. Ya. Oleh karena itu ketika kita mentafsirkan dan menerjemahkan tentang kalimat la ilaha illallah, maka kita mentafsirkannya bahwasanya yang dimaksud dengan la ilaha illallah yaitu tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah. Karena yang namanya Tuhan berarti apa? Pencipta, pengaturan semesta, pemberi rezeki, sebatas itu saja, sebatas itu saja. Ya, itu namanya Tuhan. Ya. Tapi kemudian yang kita inginkan sesembahan, ilah adalah sesembahan, bukan sekedar Rob saja, bukan sekedar Tuhan saja, bukan sekedar sesuatu yang mengatur saja. Ya. Tapi yang disembah itu siapa? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah la ilaha illallah kalimat tauhid yang mengikrarkan tentang uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Maka yang dinamakan dengan uluhiyah adalah sama dengan ubudiyah, itu peribadahan. Ya. Tauhid al-uluhiyah ini dinamakan juga tauhid apa? Tauhid al-ubudiyah, tauhid peribadahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Penyembahan, perendahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini tauhid al-uluhiyah. Kalau amal syirku, saya kuluna. Adapun tentang kesyirikan mereka mengatakan, wa anta'tidu anna ahadan yakhluqu ma'allahi aw yarzuqu ma'allah. Itu engkau meyakini bahwa di situ ada seorang, ada sesuatu yang kemudian menciptakan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala atau memberikan rezeki bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala hadzallahu naqul, kita mengatakan hadza ma qalahu Abu Jahal wa Abu Lahab. Ini yang kemudian dikatakan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka mengatakan bahwasanya orang yang kafir, orang yang syirik, ya, yaitu yang tidak mengakui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan atau yang kemudian mengakui Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan, namun di sini ada pencipta selain Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki, tapi ada juga yang memberikan rezeki selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akidahnya Abu Jahal dan Abu Lahab, ya. Mereka tidak mengkafirkan kecuali orang yang seperti itu keadaannya, ya, yang kemudian mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ar-rububiyyah. Qala ma qalu inna ahadan yakhluqu ma'a Allah. Mereka Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka tidak mengatakan bahwasanya tidak, bahwasanya ada seorang yang kemudian menciptakan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. وَيَرْزُقُمُ Allah dan memberikan rezeki bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. بَلْ هُمْ مُقِرُّونَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ. Bahkan mereka kemudian mengakui bahwasanya Allah adalah mereka yang, atau Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang menciptakan, zat yang memberikan rezeki, zat yang menghidupkan, zat yang mematikan. Maka ini adalah akidahnya Abu Jahal dan Abu Lahab, ya. Mereka mengakui hal ini yaitu tentang tauhid ar-rububiyyah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini pembahasan mengenai al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, yang intinya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang menyampaikan bahwasannya pengakuan terhadap tauhid rububiyah tidaklah bermanfaat. Pengakuan ini ada pada orang-orang kafir Quraisy. Namun apabila kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap mereka sebagai seorang muslim yang halal atau tidak halal darah dan hartanya tidak, tetap Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi kaum musyrik tersebut, tetap menghalalkan darah dan harta mereka, menunjukkan bahwasanya tauhid rububiyah saja tidak cukup. Di sana harus dilengkapi dengan tauhid yang lainnya, tauhid yang kemudian dengannya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitabnya, dan kemudian tauhid yang dengannya terjadi peperangan, perdebatan, terjadi dakwah antara rasul dengan para kaumnya, yaitu tauhid al-uluhiyah, tauhid al-uluhiyah. Yang ini juga kemudian sebagai bantahan bagi sebagian orang yang kemudian hanya mementingkan tauhid ar-rububiyah saja, menganggap tauhid itu hanya satu, bahwasanya tauhid yaitu mengakui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala pencipta, memberi rezeki, namun kemudian dalam perkara uluhiyah carut marut, dalam perkara uluhiyah mereka menyembah dan berdoa kepada Allah Subhanahu وتعالى. والله أعلم بالصواب. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.